Memanggilmu, kekasihku, walau

yang menghapus duka. Cinta kau balas dengan tuba. Mengapa, oh mengapa, takkan lagi ku bersama.

bisa hati yang gundah, aku diam sendiri. Merenungi yang kini terjadi di antara kita berdua. Pernah ada telah musnah. Semakin deras

sendiri begitu cepat malam berlalu. Tak mungkin ku tahan lajunya jalan sang rembulan. Terbukalah pada diriku, aku mengerti. Ungkapkanlah semua rasa cinta di dalam hatimu. Harus malam ini kau nyatakan bahwa cintamu padaku. Harus malam ini kau curahkan segala beban rasa. Harus malam ini kau buktikan kesungguhanmu, kejujuranmu padaku. Janganlah kau buat aku menunggu sampai larut malam. Tak mungkin ku tahan lajunya jalan sang rembulan. Terbukalah pada diriku, aku mengerti. Ungkapkanlah semua cinta di dalam hatimu. Maafkanlah jaku, Cinta.